Bekal yang pertama. Bekal yang kedua adalah seorang hamba memperhatikan amalan-amalan hatinya. Memperhatikan amalan-amalan hatinya. Ini fikih, bab pengetahuan dalam ilmu agama, sangat mulia dan sangat penting. Sampai kata sebagian ulama, andai kata ada seorang ahli fikih, pekerjaannya hanya duduk menjelaskan kepada manusia tentang niat-niat dan maksud-maksud mereka, maka itu adalah hal yang sangat saya cintai. Ya. Karena banyak manusia dilalaikan dari hal ini. Dilalaikan dari hal ini. Sehingga harusnya ibadah itu sudah menggunung, pahalanya berlipat-lipat, dia hanya mendapatkan pahala kecil. Kenapa? Tidak memiliki dari amalan hati yang mendukungnya. Tidak memiliki dari amalan hati yang mendukungnya. Iman itu, kata para ulama, al-qawlu bil-lisani, wal-i'tiqadu bil-janani, wal-amalu bil-jawarihi wal-arkan. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh. Itu yang disebut iman di dalam Islam. Dan yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Jadi ucapan lisan bagian dari iman. Amalan hati, kegiatan hati, ucapan hati bagian dari iman. Amalan anggota tubuh adalah bagian dari iman. Semuanya dihitung dari iman dan dari hakikat iman. Hanya saja dasar pokok pada iman itu adalah amalan hatinya. Itu dasar pokoknya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selainnya. Itu merupakan dasar pokok. Hati inilah yang merupakan sebab keselamatan seorang hamba pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati ini salah satu dari hal yang dinilai pada kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Ya. Jadi tidak usah terlalu banyak model dalam penampilan. Karena bukan itu yang dilihat, rupa dan jasad. Yang dilihat oleh Allah adalah apa? Hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian, itu yang dilihat. Maka kondisi hati ini harus diperbaiki. Nah, disinilah yang menentukan perjenjangan di dalam pahala dan keutamaan. Ini menentukan perjenjangan di dalam pahala dan apa? Keutamaan. Ya, saya beri contoh-contoh mendekatkan pemahaman supaya kita paham bahwa ini kaidah besar. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu yang sangat bermanfaat. Bekal yang sangat penting di dalam memasuki bulan Ramadan dan di dalam segala makna kehidupan. Saya ingin bertanya, apakah ada dari umat ini yang bisa menyaingi keutamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashhabi, law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifan." Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu dia infakkan di jalan Allah, maka keutamaannya tidak akan mencapai satu mud para sahabat. Satu mud ya? Satu mud itu dua telapak tangan ukuran biasa. Tangan biasa, bukan terlalu kecil, bukan pula terlalu besar. Tapi biasa saja. Itu satu mud. Kata Nabi tidak akan mencapai ukuran satu mudnya sahabat. Bahkan tidak mencapai seperduanya. Iya. Jadi seorang beramal dengan amalan besar seperti itu, tapi dia tidak bisa capai satu mudnya sahabat. Apa yang membedakannya? Sahabat sholat, yang lainnya juga sholat. Mereka puasa, yang lainnya juga puasa. Amal ketaatan, semuanya berbuat amal ketaatan. Sampai hari ini alhamdulillah berjalan. Iya. Di antara sahabat kita lihat. Adakah yang mengalahkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Tidak ada yang mengalahkannya. Abu Bakar sahabat yang paling utama di tengah umat ini setelah nabinya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling utama di antara seluruh sahabat Nabi. Tidak ada yang lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Kata sebagian as-salaf, ma sabakakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqa walakin bishayin waqara fi qalbihi. Sesungguhnya Abu Bakar itu tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia salat, tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia puasa, tidak pula dengan banyaknya dia bersedekah. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Iya. Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Makanya tampak keagungan kedudukan Abu Bakar di dalam berbagai keadaan. Orang yang paling pertama membenarkan Nabi dan menerimanya sebagai seorang Nabi. Ketika manusia mendustakannya, Abu Bakar yang selalu mempercayainya. Iya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan bahkan menghadapi sahabatnya sendiri, Abu Bakar yang paling pertama mendukungnya. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sesuatu yang bercokol di mana? Di dalam hatinya. Padahal kalau dilihat di sebagian amalan, misalnya membaca Al-Quran, ada sahabat-sahabat diarahkan oleh Nabi, kalau ingin baca Al-Quran, baca dari 4 orang. Tidak disebut Abu Bakar di antaranya. Jelas ya? Dalam kepemimpinan jihad, Khalid bin Walid itu lebih hebat daripada sahabat yang lain. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang mengalahkannya dari sahabat. Dengan apa? Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Jadi kalau diibaratkan kehidupannya para sahabat ini dengan orang yang datang setelahnya, itu seperti yang dikatakan oleh seorang penyair. Man li bimithli sayri kal mudallali tamshir waydan wa taji fil awwali. Siapakah yang bisa menunjukkan kepadaku gaya berjalanmu yang penuh dengan petunjuk itu? Engkau berjalannya pelan-pelan, tapi finishnya paling awal. Jadi ibaratnya kita ini umat Islam, kalau berlomba, kita semua lepas dari garis start yang sama, startnya sama. Begitu start, sahabat jalannya pelan-pelan. Tapi begitu sampai finish, mereka sudah ada jauh di depan. Itu jalan hidupnya para sahabat. Iya. Yang dilihat itu bukan kuantitas banyaknya amalan, tapi yang dilihat adalah kualitas dari amalan tersebut. Iya. Dan disinilah amalan hati mempengaruhi, membedakan. Kata sebagian as-salaf, ada dua orang sholat berjamaah. Ada dua orang yang menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Dua orang ini namanya imamnya sama. Satunya ketika mereka berdua sholat, gerakannya semua sama. Jadi ikut imam kan? Sampai salam. Tapi kata para salaf, yang pertama sholatnya di bumi, yang satunya lagi sholatnya di langit. Gerakannya sama. Apanya yang membedakan? Ini pasti sesuatu yang berada di mana? Di dalam hati, dari rasa khusyuk, keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesungguhannya dalam ibadah, bagaimana dia memahami bahwa sholat yang dia lakukan itu anugerah yang besar. Bagaimana ketika dia sholat, dianggap dirinya kurang di dalam sholatnya, sehingga dia ingin menyempurnakannya. Bagaimana dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu kan mana-mana membedakan jenjang seseorang. Orang sholat dia lalai, urusannya dia hitung bisnisnya itu tadi saya lupa di barang daganganku tadi kayaknya diambil 10. Kayaknya tadi bayarnya cuma 40 ribu. Harusnya bayarnya 50 ribu. Ya. Begitu masuk di sholatnya. Oh iya ya, kayaknya saya salah. Dia hitung lagi pakai tangannya. Ya. Maka ini membedakan jenjang dan derajat. Jelas ya? Terkait dengan amalan hati ini. Baik. Karena itulah seorang hamba harus melihat dari amalan-amalan hatinya ketika masuk di bulan Ramadan itu. Rasulullah mengisyaratkannya di pembahasan-pembahasan puasa. Di antaranya, ya, dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, ada tiga konteks. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan." Dalam riwayat lain, "Man qama Ramadan." Dalam riwayat yang ketiga, "Man qama Lailatul Qadri." Kelanjutannya, "Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat yang kedua, siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan dalam keadaan dengan keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat yang ketiga, siapa yang bangun sholat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Ini hadis terdapat penjelasan wajibnya seorang itu berpuasa, sholat menghidupkan Lailatul Qadar dengan keimanan. Pokok baiknya amalan. Pokok baiknya amalan. Kalau tauhidnya rusak, akan rusak semua amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Iya. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau sungguh akan menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi semuanya itu harus dibenarkan dengan tauhid. Makanya sebelum masuk Ramadan, perbaiki dari tauhid, kemudian ibadah kepada Allah. Jangan sampai dia masuk Ramadan, ya, sebelum Ramadannya dia pergi ke kuburan, minta hajatnya dulu ke penghuni kubur. Setelah itu bernazar tambahan. Ya. Dia bernazar lagi. Ya, insyaallah kalau saya selesai Ramadan ini saya datang lagi ke sini. Ya. Ini artinya dia batalkan keislamannya. Begitu masuk Ramadan, ya, dia beramal, keluar Ramadan dia batalkan lagi. Sebab syirik akbar itu menghancurkan semua pahala, semua keutamaan, semua amalan. Jangankan kita, para nabi dan para rasul, Allah menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, maka akan hancur segala amalan yang mereka lakukan. Maka ini besar diterimanya amalan tauhid ini. Kalau dia ingin bergembira berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, itu diterangkan syaratnya di dalam Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Di akhir surah Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, perjumpaan dengan Allah itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia berharap menghadap kepada Allah dalam keadaan diridhai. Tidak ada ketakutan. Penafsiran yang kedua, berjumpa dengan Allah maksudnya dia melihat Allah di sorga. Sebab melihat Allah di sorga itu adalah kenikmatan yang paling besar untuk penduduk sorga. Jadi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah diterangkan syaratnya, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih, dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan siapapun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat tetap di dalam apa? Dalam ibadah. Yang kedua, Nabi ingatkan tentang ikhlas, imanan wahtisaban, mengharap pahala. Ini keikhlasan luar biasa ya. Ini amalan hati, membedakan derajat dan kedudukan. Membedakan derajat dan kedudukan. Kalau tauhid tadi itu kadang membedakan antara surga dan neraka gara-gara tauhid ini. Ikhlas ini membedakan derajat dan kedudukan. Iya. Dan siapa yang memasuki pembahasan ikhlas, baru dia akan sadar nanti. Rupanya para sahabat ini di pintu ikhlas tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Di pembahasan ikhlas. Luar biasa. Keikhlasan ini, inilah yang menyelamatkan seorang hamba. Inilah yang menyelamatkan seorang hamba. Jadi kalau ada yang bertanya, ini kenapa saya di masa sekarang ini gampang sekali terkena fitnah, ya jatuh di dalam dosa dan maksiat, maka tanyakan kepada dirinya, mungkin keikhlasannya masih kurang. Sebab kalau keikhlasannya bagus, Allah telah berfirman tentang Nabi Yusuf, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf kejelekan dan kekejian. Ya, luar biasa ya, Nabi Yusuf itu diuji dengan ujian ya, luar biasa. Pertama diajak berzina. Dia diajak, bukan dia mencari, oleh perempuan yang sangat cantik. Ya. Kemudian perempuan ini membiarkan dirinya dengan Nabi Yusuf saja dalam ruangan yang tertutup. Nabi Yusuf alaihi salam di situ bukan penduduk negeri. Kalau dia orang kampung situ mungkin malu, oh, nanti kalau saya buat seperti ini apa kata keluarga dan sebagainya. Ya. Tidak ada keluarga, tidak ada sanak famili. Jadi seruan untuk berbuat dosa dan maksiat itu keras sekali, kuat sekali. Tapi Allah palingkan kejelekan dan kedustaan dari Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Satu aja sebabnya disebutkan dalam ayat. Sungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas, keikhlasannya. Syaitan itu bersumpah akan menyesatkan, iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Tapi akhirnya dia menyerah untuk satu golongan. Makanya dia perkecualikan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Yang ikhlas. Maka keikhlasan ini ketika memasuki Ramadan, inilah yang membuat Ramadan sangat bermakna sekali. Membuat Ramadan itu sangat bermakna. Itu yang menentukan jenjang dan kedudukan. Kata sebagian ulama salaf, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Kadang ada sebuah amalan yang kecil menjadi sangat besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan yang sangat besar tapi menjadi kecil karena niatnya juga. Saya beri contoh ya di dalam hadis supaya kita paham. Iya. Ada seorang lelaki, dalam sebuah riwayat seorang perempuan pezina. Ada dua hadis ya, dua kisah. Dia turun ke sumur untuk minum. Begitu naik, dia ketemukan anjing hampir mati kehausan mengelilingi sumur. Maka dia balik lagi turun ke sumur, mengambil air kemudian memberi minum anjing ini. Maka untuk perempuan pezina dikatakan faghufira laha bihi. Dia diampuni karena hal itu. Untuk laki-laki tadi disebutkan dia masuk surga karena hal itu. Tidak ada disebut perempuan ini ahli ibadah, banyak berpuasa, rajin sholat dan sebagainya. Bahkan sifatnya seorang pezina. Bagiun min bagaya Bani Israel. Itu bahasa hadithnya. Pezina. Iya. Jelas ya? Disebut dengan dosa. Tapi Allah ampuni. Amalannya, saya mau tanya, amalannya kecil atau besar ini? Amalannya kecil. Kenapa bisa menjadi besar? Berbuah pengampunan, berbuah masuk surga. Kata para ulama, keikhlasan di situ. Sana enggak ada orang. Ketika kejadian itu, anjing ini bukan makhluk yang berduit. Kalau dilakukan perbuatan baik, dia bisa bayar. Jelas ya? Ya begitu dia beri minum, ini tampak sisi apa? Keikhlasan. Makanya perbuatan baiknya kepada makhluk ini, itu berbuah pahala yang berlipat-lipat. Ini pengaruh apa? Keikhlasan. Coba dibayangkan, ini amalan kecil. Bagaimana pula kalau dia buat amalan yang besar? Seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, dia keluarkan zakatnya, dia berinfak, dia haji, umroh. Tiap yang repot sekarang ini, ya. Seorang kalau dia pergi ibadah, ya, semuanya orang tahu bahwa dia pergi ibadah. Kalau dia pergi umroh, ya, ada 10 statusnya. Ya. Jadi satu dunia tahu akan hal tersebut. Ini kadang sebagian hal tidak bisa kita katakan, oh ini tidak ikhlas misalnya dan seterusnya. Tidak. Tapi paling tidak di masa hal-hal yang seperti itu, ini pintu-pintu yang menyebabkan keikhlasan itu bisa apa? Terkikis, bahkan bisa hilang. Iya. Karena itu diperhatikan, masuk ke bulan Ramadan ini, dia perhatikan baik-baik hatinya, dia pelihara dari keikhlasannya. Ini kita baru berbicara dua pintu dari amalan hati, tauhid, keimanan, dan ikhlas. Kita belum berbicara pintu-pintu yang lainnya di pembahasan amalan hati. Amalan hati itu kata para ulama, itu ada yang mengatakan lebih dari 100 amalan hati, ada yang mengatakan lebih dari 500, ada yang mengatakan sekitar 1000 amalan hati itu. Sekitar 1000. Iya. Dari amalan hati tersebut. Dan perhatikan ya, surah Al-Fatihah itu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Di jenjang antara Iyyaka na'budu dan Iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini masuk di dalamnya berbagai macam amalan hati. Dari keikhlasan, as-sidq, ada namanya as-sidq, kejujuran. As-sidq ini bahasa Indonesia aja rumit ya membahasakan as-sidq. As-sidq ini kalau dia di lisan itu namanya jujur. Kalau dia di hati namanya ketulusan. Kalau dia di badan namanya kesungguhan. Semuanya dalam bahasa Arab disebut siddiq. Iya. Dan itu sifatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sifatnya para sahabat secara umum. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara kaum mu'minin ada sekelompok lelaki, maksudnya para sahabat. Mereka siddiq kepada Allah dalam janji yang mereka ambil. Iya. Ini dari amalan hati hebat As-Siddiq ini. Dari Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in terdapat tawakkal. Bergantungnya hati hanya kepada Allah. Merasa tenang bersama Rabb-nya. Iya. Dia punya uns ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda ya dengan banyak dari kita. Dia nanti tenang kapan? Kalau di warung kopi sama teman-temannya. Iya. Dia tenang kapan? Kalau dia lagi tukar status atau kasih komentar di media sosial. Ya. Ini al-uns billah namanya. Dan itu jenjang-jenjang penghambaan, jenjang-jenjang amalan hati itu dibahas oleh para ulama mendetail. Buku-buku ditulis. Tapi banyak orang tidak paham tentang hal tersebut. Biasanya masuk Ramadan baca tentang fikih puasa dan seterusnya, tidak menyinggung hal-hal ini. Ya, tidak menyinggung masalah-masalah besar seperti ini. Padahal di sini, Subhanallah, bisa menyebabkan seseorang itu berjenjang dan bertingkat dari pahala dan kebaikannya. Ya, yang jelas waktu membatasi kita ya untuk menjelaskan semuanya. Saya di sini ingin memberikan isyarat akan bekal penting. Perhatian akan amalan-amalan hati. Sebab dia adalah salah satu simbol yang dengannya pahala itu dilipat gandakan. Ya, karena kita sudah berbicara tentang pahala dilipat gandakan, di sini saya ingin memberikan satu kaidah. Kapan amalan itu dilipat gandakan? Iya, dengarkan baik-baik. Amalan itu dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari lima sebab. Amalan dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari apa? Lima sebab. Sebab yang pertama, kembali kepada pelaku amalan itu sendiri. Ini urgensi amalan hati di sini. Ini yang membuat pelakunya berjenjang. Satu. Yang kedua, pahala itu dilipat gandakan kadang kembali kepada amalan itu sendiri. Kembali kepada amalan itu sendiri. Kapan sebuah amalan itu manfaat dan kebaikannya lebih luas dan merata terkait dengan masalah menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan manusia dari kelaparan, menyelamatkan manusia dari bencana atau yang semisal dengannya, maka itu pahalanya akan lebih besar. Keutamanya lebih besar. Yang ketiga, kadang kembali kepada pengaruhnya. Pengaruh dari amalan itu. Iya. Setiap kali amalan ini berpengaruh, berdampak baik, positif untuk manusia, untuk umat, maka dia akan apa? Lebih besar pahalanya. Karena itu seorang kepala negara yang adil, itu dia punya pahala keutamaan lebih daripada yang lainnya. Itu pengaruh dari amalan dia sebagai pemimpin yang adil. Iya. Sebagai pemimpin yang adil, dia sholat saja, pemimpin yang adil itu sholatnya bisa berlipat ganda daripada yang lainnya. Dia bisa berlipat ganda daripada yang lainnya. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan, sebab yang keempat, kadang kembali kepada tempatnya. Misalnya masjid ini. Ya. Kalau dia sholat di luar masjid, itu beda pahalanya. Apalagi sholat berjamaah. Jelas ya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, masjid itu sendiri berjenjang. Masjid yang berada di tanah haram, Masjidil Haram. Cuman kalau saya bilang Masjidil Haram itu, kadang orang konotasinya kemana? Ke masjid yang ada Ka'bah aja kan begitu. Dan yang saya maksudkan masjid yang dilipat gandakan keutamaan sholat itu bukan masjid yang ada Ka'bahnya saja. Semua masjid yang berada di tanah haram. Iya. Semua masjid yang berada di tanah haram. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila Al-Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jadi Nabi dikatakan diperjalankan dari Masjidil Haram. Jemaah tahu Nabi pada malam diperjalankan beliau berada di mana? Di masjid yang ada Ka'bahnya? Tidak. Beliau berada di rumah Ummu Hani. Jelas ya? Berada di rumah Ummu Hani. Makanya dia dipetik oleh para ulama. Semua masjid yang berada di atas tanah haram, dia punya keutamaan itu lebih besar daripada 100.000 kali sholat di tempat lainnya. 100.000 kali sholat tempat lainnya. Kalau sholat di Masjid Nabawi, itu keutamanya seperti 1.000 kali sholat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Aqsa, keutamaan sholat di situ seperti 500 kali sholat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jelas ya? Maka ini keutamaan terkait dengan tempat. Yang kelima dari sebab amalan dilipat gandakan kadang terikat dengan waktu, masa. Nah, ini salah satunya, kita masuk di bulan Ramadan. Ya. Betul bahwa di bulan Ramadan itu amalan tidak dikatakan kalau dia sholat menjadi 100 kali, 200 kali, tidak. Tapi kadar dan nilai ibadah di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan, dibesarkan kadar dan nilainya, dibesarkan. Iya. Sebagaimana di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan saja seorang sholat di malam Lailatul Qadar, satu sholat itu sama kalau dia sholat 83 tahun 4 bulan. Sama kalau dia sholat 83 tahun 4 bulan. Iya. Ini keutamaan yang sangat besar terkait dengan masa. Atau misalnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Masuk di dalamnya hari Arafah dan hari Idul Adha. Itu dikatakan oleh Nabi sebagai sebaik-baik hari di kehidupan dunia. Sebaik-baik hari di kehidupan dunia. Maka masa itu, kalau masuk masa keutamaan, digunakan dengan sebaik mungkin. Digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, dan di situ terdapat amalan hati. Salah satu amalan hati adalah bersyukur kepada Allah. Dia hargai nikmat. Subhanallah, kita sudah masuk ke bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya. Masa yang sangat mulia di sisi Allah, waktu yang sangat agung. Lalu kita terlantarkan. Makanya ini namanya orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ amalan hati sangat berfungsi sekali. Ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, dia bersyukur dengan datangnya Ramadan. Dia memuji Allah dengan lisannya, mengakui dengan hatinya, dia tunduk kepada Rabbnya, dan dia gunakan nikmat itu pada hal yang Allah cintai dan Allah ridai, maka itulah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bekal yang kedua. Saya agak panjang sedikit ya, karena ini penting. Bekal yang kedua. Bekal yang ketiga untuk memasuki bulan Ramadan, ya, hendaknya bulan Ramadan itu kita sambut dengan taubat dan istighfar. Dan disambut dengan mengingat dan mengambil pelajaran dari hari-hari kehidupan ini. Subhanallah, hidup ini berputar dengan sangat cepatnya. Bergulir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Akan datang nanti masanya, ajal itu akan berakhir. Kullu nafsin wa likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna an husaatan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah datang, tidak bisa dia akhirkan, tidak bisa dia kedepankan, tidak bisa pula diakhirkan walaupun sesaat. Yang namanya kematian pasti akan menjemput, digariskan, akan datang ketentuan itu menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Hari-hari kehidupan ini banyak pelajaran. Yuqallibul laila wan nahar, inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Iya. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam bersilih ganti bagi siapa yang ingin mengingat dan bagi siapa yang ingin bersyukur. Maka kita perlu mengingat hari-hari kehidupan ini, mengambil pelajaran. Begitu masuk Ramadan, subhanallah, hari-hari Ramadan berjalan dengan cepatnya. Berjalan dengan cepatnya. Ya. Dan kadang tidak terasa sudah masuk, sudah keluar Ramadan. Kita sudah memasuki Idul Fitri. Itulah hari-hari kehidupan berjalan sedemikian rupa dengan cepat. Maka kalau kita tidak menyambutnya dengan segera, tidak menyambutnya dengan keseriusan, tidak ada taubat dan istighfar, dikhawatirkan ketika ajal datang seorang hamba itu dalam keadaan lalai. Iya, dan itulah yang membahayakan dirinya. Maka bulan ini hendaknya kita sambut dengan taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang tunduk kepadanya. Kita melakukan dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan Ramadan. Terhampar amalan-amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Puasa itu penggugur dosa dan kesalahan. Membaca Al-Quran, ya, banyak berdoa kepada Allah dan bertobat. Demikian pula bersedekah, memberi makan, ya, itu dari sebab-sebab yang menggugurkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Selain daripada itu, biasa kita lewati dalam kehidupan, dia berwudu, menjawab adzan, dia sholat lima waktu dan seterusnya. Ya. Banyak sekali dari penggugur dosa dan kesalahan kita lewati. Makanya bulan ini harus kita sambut dengan taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Taubat yang nasuh, dengan sebenar-benar taubat. Taubat yang benar itu, yang sebenar-benar taubat itu apabila memenuhi lima syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam taubatnya. Syarat yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosanya. Syarat yang ketiga, dia sesali perbuatan dosa itu. Karena ada orang yang meninggalkan dosa bukan karena dia sesali. Kadang duitnya sudah habis. Kadang dia dijauhkan dari dosa itu. Taubat itu harus dia sesali. An-nadamu at-taubah. Kata Nabi, penyesalan adalah taubat. Yang keempat, dia harus berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Iya. Dan yang kelima, dia bertobat sepanjang masih ada waktu, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Ini apabila dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah, itu lima syarat. Tapi kalau dosa yang dia kerjakan antara dia dengan makhluk, maka ditambah syarat yang keenam. Dia harus minta maaf, minta penghalalan, atau mengembalikan hak makhluk yang dia ambil. Iya. Maka seorang hamba yang malu kepada Rabbnya, tahu akan kadar nikmat, dia itu malu masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan dirinya itu tidak bertobat kepada Allah. Iya. Dia masuk ke bulan tersebut di kondisi yang paling baiknya, di kondisi yang paling siapnya, sehingga Ramadan itu betul-betul dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Inilah yang membedakan, membuat Ramadan seorang hamba lebih bermakna. Beda ya dengan orang yang masuk Ramadan, dia cuma biasa-biasa saja. Ya, kita masuk sajalah. Ya, alhamdulillah, banyak kebaikan, pintu rahmat, berkah. Ya. Terlalu luas harapannya. Harapan bagus, tapi terlalu luas itu gak bagus. Harus seimbang antara harapan dengan apa? Rasa takutnya. Makanya ada pintu tobat di situ. Iya. Yang hendaknya dia perbaiki. Baik, ini bekal yang ketiga ya. Tobat, istighfar, dan banyak mengambil perhitungan dengan hari-hari kehidupan yang berjalan. Kemudian bekal yang keempat, agar Ramadan lebih bermakna, adalah seorang hamba itu di setiap amalannya di bulan Ramadan, dia jaga amalan itu sesuai dengan Islam dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan Islam dan sunnah dia pelihara. Jangan seperti prinsip manusia, oh yang penting kita beramal, yang penting berbuat baik. Ya, ukuran baiknya dari mana? Ukuran dia sendiri. Ukuran dia sendiri. Agama ini bukan warisan nenek moyang dia. Agama ini bukan kebiasaan dan adat istiadat. Agama ini bukan hemat saya begini, inisiatif saya begini. Agama ini wahyu. Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan melalui perantara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas perintah. Harus ada perintah dari Nabi. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid, dia tinggalkan segala kesyirikan dan dia berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi amalan itu harus dibangun di atas Islam dan Sunnah. Tanpa Islam tidak akan diterima amalan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Ini banyak orang yang salah paham ayat ini atau kurang memahami ayat ini. Dia sangka makna ayat barang siapa yang mencari agama Yahudi, agama Nasara sebagai agama tidak diterima darinya. Dia sangka makna ayat cuma itu. Betul, itu salah satu makna ayat, betul. Tapi kurang di dalam memahaminya. Ya. Sebab Islam itu luas. Islam kadang diartikan agama selain Yahudi, selain Nasara, selain Majusi dan seterusnya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam bisa diartikan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membawa beramal dengan tuntunan tidak di atas tuntunan Nabi, maka itu namanya tidak di atas Islam. Dan segala sesuatu harus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus di atas petunjuk Nabi. Ya, Islam dan sunnah itu kadang maknanya sama. Kadang maknanya apa? Sama. Dan kadang saling melengkapi. Kadang saling melengkapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Hadits Aisyah riwayat Muslim. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Tidak diterima. Jangan ada yang mengira bahwa banyaknya amalannya itu cukup. Itu standar dan ukuran. Itu keliru dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Ada 3 orang pernah datang ke rumah Nabi. Mereka melihat ibadah Nabi sangat banyak sekali. Akhirnya mereka ini merasa amalannya sedikit. Maka orang yang pertama berkata, "Saya akan puasa setiap hari, tidak akan buka selama-lamanya." Yang kedua berkata, "Saya akan sholat satu malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya." Maksudnya di malam hari dia tidak akan tidur, akan ibadah. Tidurnya dibuat di siang hari. Yang ketiga, "Adapun saya tidak akan menikah dengan perempuan." Maksudnya dia tidak mau diganggu dengan pernikahan, mau ibadah saya. Maka begitu mendengarkan ucapan 3 orang ini, Nabi SAW marah. Beliau naik ke atas mimbar dan beliau berkata, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia bukan dari saya. Ya. Sebelumnya Nabi berkata, "Saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya puasa, saya juga berbuka di siang hari. Ada saya puasa, ada saya berbuka. Di malam hari ada saya sholat, ada saya tidur. Dan saya nikah dengan perempuan." Kata Nabi, "Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku." Jadi jangan menganggap, "Oh ini orang Masya Allah, dia tidak pernah tidur satu malam suntuk." Ya. Dikatakan lebih hebat, belum tentu. Kaum Khawarij yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Tahkiruna salatukum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian wahai para sahabat, kalau ketemu dengan kaum Khawarij, kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka, puasa kalian di depan puasa mereka, saking hebatnya mereka dalam solat dan puasa. Tapi bersama dengan itu, apa kata Nabi tentang kaum Khawarij? "Yakhrujuna minad din, yamrukuna minad din, kama yamruku sahmu minar ramiyah." Mereka ini keluar dari agama seperti busur menembus sasarannya. Karena itu, sekali lagi saya ingatkan, yang dipandang di dalam Islam itu bukan kuantitas banyaknya amalan. Yang dipandang adalah kualitas. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Perhatikan bahasa ayatnya, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan dikatakan yang paling banyak. Ya. Tapi yang paling baik Apa itu yang paling baik? Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan paling benarnya. Apa itu paling ikhlasnya? Yang dilakukan karena Allah. Apa itu yang paling benarnya? Kalau dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin Ramadannya bermakna, dia bangun amaliannya di bulan Ramadan dengan hal yang mencocoki sunnah. Jangan dia masuk dalam pelanggaran. Ya. Belum lagi masuk Ramadan dia sudah ribut-ribut dengan pemerintah. Pergi menentukan masuknya Ramadan dengan pasang surutnya air laut. Ya. Ini dari mana pula dia dapat cerita? Semenjak umat Islam ini ada 14 abad, ada sekelompok manusia baru lahir belakangan tiba-tiba menentukan apa? Masuk keluarnya Ramadan dengan apa? Pasang surutnya air laut. Ini tiap tahun kita dapat masalah. Ya. Nah, ini adalah hal yang tidak baik. Jelas ya? Siapa ingin masuk ke dalam Ramadan dengan baik, dia bangun amalannya di atas Islam dan sunnah. Ya. Penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu bukan ijtihad orang per orang. Bukan ijtihad ormas atau kelompok tertentu. Itu disebutkan di dalam buku-buku fikih dan dinukil oleh sejumlah ulama kesepakatan bahwa penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu wewenang pemerintah. Sekali lagi saya bahasakan apa? Wewenang pemerintah. Ya. Kalau ada yang berkata bahwa pemerintah tidak ada urusan di dalam menentukan masuk dan keluarnya Ramadan, itu keliru, tidak paham tentang syariat. Itu ada di dalam buku-buku fikih. Dinukil kesepakatan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Ya. Maka harus dibangun di atas Islam dan sunnah. Dan itulah yang menjaga kedamaian, kebersamaan, keutuhan. Bagaimana seorang mau puasa dengan tenang kalau kerjanya ribut-ribut? Ya. Pemasukan penentuan masuknya Ramadan ribut. Dan kadang hari raya juga ribut. Ya. Jelas ya? Maka ini semuanya dari sebab-sebab terjadinya perpecahan. Kenapa? Karena keluar dari tuntunan Islam dan sunnah. Kalau kita masuk dalam tuntunan Islam dan sunnah, tuntunan itu jelas. Syariat itu jelas. Syariat itu jelas. Baik. Jadi ini saya isyaratkan ya beberapa permasalahan yang sering terjadi ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini tidak lagi hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Baik. Sekarang yang kelima. Bekal yang kelima untuk memasuki bulan Ramadan adalah kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai pendidikan akhlak kita. Membangun akhlak yang baik. Iya. Ini akhlak, subhanallah, pintu ibadah yang sangat besar. Akhlak itu sebagiannya terkait dengan akidah, keyakinan. Sebagiannya terkait dengan amalan. Sebagiannya terkait dengan ucapan. Ada sebagian orang yang kadang berkata, oh tidak usah, akhlak itu tidak terlalu penting. Yang penting kamu itu di atas Al-Quran dan Sunnah, walaupun akhlaknya jelek tidak apa-apa. Ya. Ini keliru ya, dia tidak paham akhlak itu bagian dari manhaj. Bagian dari manhaj. Metode seorang dalam berislam. Akhlak yang baik ini, kadang satu akhlak yang baik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dengan akhlak yang baik la yudrik, dia akan mencapai kedudukan al-qa'imis sha'im, kedudukan seorang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa dengan akhlaknya apa? Yang baik. Tapi subhanallah, kita ini memang banyak dari warna-warna pemikiran kita yang perlu diluruskan. Kadang sebagian kepala rumah tangga dia anggap pintu ibadah itu kalau dia masuk ke rumah, dia sholat, dia puasa setiap hari Senin Kamis misalnya, puasa Daud, kemudian dia rajin bersedekah. Ya. Dia tidak mengerti bahwa kalau dia masuk rumah, dia senyum kepada istrinya, senyum kepada anak-anaknya, dia berbuat baik kepada keluarganya, dia beri infak lebih didahulukan keluarganya. Dia tidak tahu bahwa ini lebih besar daripada sebagian ibadah sunnah yang dia kerjakan. Itu pintu akhlak. Maka agar Ramadan ini bermakna, kita sambut bulan ini sebagai madrasah untuk kita semua. Iya. Sebagai tempat belajar untuk kita semua. Kita memperbaiki dari akhlak kita. Di bulan Ramadan itu kita dididik untuk tidak berucap yang dusta. Man lam yada qawla az-zur wal amala bih falaysa lillahi lahu haja. Siapa yang falaysa lillahi haja fi yada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu. Ucapan palsu masuk di dalamnya juga dosa dan maksiat. Dan tidak beramal dengan dan tidak meninggalkan beramal dengan kepalsuan, beramal dengan dosa. Maka Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan syahwatnya. Allah tidak perlu kepada puasa ya. Nah, ini pendidikan kita memperbaiki akhlak. Supaya seorang itu ya, dia puasa bukan sekedar menahan lapar dan menanggung dahaga. Tapi dia puasa, dia bentuk akhlak yang mulia. Berbagai akhlak yang mulia bisa dimunculkan pada saat puasa. Ya, dan ini pembahasan panjangnya kalau kita bahas tentang hal tersebut. Ya. Tapi dia ketika melatih dirinya untuk misalnya menahan lapar. Biasanya orang lapar itu kan cenderung marah. Ya. Maka di sini bagaimana dia puasa itu dia latih dia tidak marah. Ya. Ketika di bulan Ramadan dia misalnya berpuasa, terbiasa dengan membaca Al-Quran, terbiasa dengan berdoa, akhirnya tidak berbicara sembarangan. Maka dia terbiasa meninggalkan ghibah, dosa, namimah. Ya. Jelas ya? Yang sekarang ini ghibah, dosa, dan namimah itu menjadi dosa-dosa kecil. Bahkan menjadi, sekarang ini menjadi suatu bidang dari keahlian. Ada kan yang keahliannya menggibai manusia, nulis berita tentang gosip-gosip, cerita orang. Itu kan spesialis dalam apa? Ghibah dan namimah namanya. Apalagi masuk dalam media-media sosial ini, subhanallah. Kadang lisannya tidak berbicara, tapi ini dua jarinya ini, ya, itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Jelas ya? Nah, ini semuanya pendidikan bagaimana kita melatih akhlak yang mulia di bulan Ramadan. Ramadan ini menjadi bernilai dan bermakna. Ya. Ini perlu pembahasan khusus ya, kalau kita ingin bahas sela-sela pembahasan akhlak dari rangkaian ibadah-ibadah puasa. Tapi saya terangkan bahwa ini bekal yang sangat berharga. Bagaimana Ramadan itu kita jadikan sebagai madrasah untuk akhlak kita. Baik, kemudian yang keenam. Bekal yang keenam, kita sambut Ramadan dengan penuh kecintaan dan penuh kerinduan. Cinta dan rindu. Iya. Ini dua amalan yang besar. Dua amalan yang besar. Ketika seorang masuk di dalamnya, berkobar pada dirinya api cinta dan rindu, maka dia akan masuk ke dalam surga dunia. Dan dia akan melihat berbagai keajaiban dan kelezatan di dalam ibadah. Iya. Inilah yang menyebabkan ada orang-orang yang subhanallah, mereka itu melakukan hal-hal yang kadang sebagian manusia menganggapnya tidak masuk akal. Tapi itu kecintaan dan api rindu. Ada sebagian sahabat diketemukan dalam peperangan, meninggal dalam keadaan lebih 70 luka di badan, di seluruh badannya. Lebih 70 luka. Iya. Itu api cinta dan apa? Rindu berkobar. Iya. Ada seorang sahabat yang Nabi berkata di suatu medan jihad, "Qumu ilal jannah arduha as-samawati wal ard." Berdirilah kalian semua menyambut surga, luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat di situ yang bernama Humam bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, luasnya seluas langit dan bumi." Bakhil. Ya. Kata Nabi, "Wahai, apa yang membuat kamu berucap bakhil?" Dia hanya berkata seperti itu. Maka kata Nabi, "Kamu termasuk orang yang mendapatkannya." Maksudnya akan mati syahid. Di tangan beliau ada korma-korma. Maka korma-kormanya dia simpan. Beliau berkata, umur ini akan terlalu panjang kalau saya menunggu kurma-kurma ini habis. Ya. Maka dia pun maju berperang. Nah, itu api cinta itu, luar biasa. Api cinta dan kerinduan yang berkobar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umur beliau itu dipilihkan, dikasih pilihan oleh Allah. Antara beliau dipanjangkan umurnya atau beliau berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memilih berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dan kerinduan seperti itu selalu. Dia akan selalu ingin berada di sisi Allah. Dekat dengan hal-hal yang mengantar kepada cinta dan ridha Allah. Rindu dengan ibadah. Rindu dengan ketaatan. Belum lagi adzan berkumandang, dia sudah rindu ingin datang ke masjid. Iya. Karena itu sebagian dari as-salaf, subhanallah, ada yang 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Itu Syekh bin Bas rahimahullah. Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, antum semenjak kapan tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram? Kalau hadir salat padahal beliau buta. Kerjaannya banyak. Tapi kalau hadir salat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Semenjak kapan ya Syekh antum tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram?" Kata beliau, "Dulu saya waktu masih muda, saya pernah ditegur oleh guru saya. Maka semenjak itu saya tidak mau ketinggalan takbiratul ihram lagi." Dan itu sekitar 70 tahun yang lalu. Ya, 70 tahun yang lalu. Sebagian as-salaf ada yang mendengarkan adzan salat semenjak 20 tahun dia dengarkan dari dalam masjid. Artinya kalau dia dengarkan dari dalam masjid, terlambat takbiratul ihram atau tidak? Tidak terlambat. Ini yang membuat mereka menakjubkan seperti ini apa? Itu api cinta dan api kerinduan. Orang yang hanya punya cinta dan kerinduan seperti itu. Ya, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada agama, tapi tidak ada buktinya. Ya. Kullu yaddai waslan li Laila. Setiap orang mengaku merasa punya hubungan dengan si Laila, tapi dia tidak ada bukti dalam hal tersebut. Ini repot ya. Karena itu seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan ini dia perbaiki dua hal ini. Ini api cinta dan rindu subhanallah. Kalau didalami dengan sangat mendalam seperti yang saya katakan tadi, itu salah satu dari sorga dunia. Salah satu dari sorga dunia ini. Iya. Baik, kemudian yang terakhir di sini karena waktu membatasi kita. Bekal yang ketujuh. Bekal yang ketujuh adalah seorang memasuki bulan Ramadan dengan semangat di dalam menyempurnakannya. Dan masuk di bulan Ramadan dengan membawa husnul khatimah. Ini bekal yang ketujuh. Dia masuk ke dalam Ramadan dengan itqan. Apa itu itqan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayutqinahu." Sungguhnya Allah cinta seorang hamba kalau dia beramal sebuah amalan, dia itu itqan. Sempurna betul dalam mengerjakannya. Iya. Jadi ibaratnya dia bikin produk, dia tidak mau ada cacat di produk itu. Orang buka produknya dengan dia lacak dengan detail, kelihatan semuanya lengkap. Itu itqan namanya. Dan Allah cinta orang-orang yang seperti itu. Kalau dia bekerja, dia beramal. Makanya ini akhlak kita masuk Ramadan, kita berusaha untuk lengkap. Itqan. Kita masuk itu ya. Bukan masuk tidak ada persiapan. Masuk ke Ramadan dia sudah punya agenda. Dia buat catatan-catatan. Ya. Ini saya baca Al-Quran hari ini tadi, setiap selesai dia baca Al-Quran dia tulis catatan. Saya sudah sampai ke ayat sekian. Atau dia beri tanda di mushafnya. Selama Ramadan, agenda saya mau buat ini. Dia tulis semuanya. Kemudian dia pikirkan bagaimana cara dia target agenda-agendanya di bulan Ramadan. Kalau masuk begitu saja, ini namanya orang yang terbuai di tengah keutamaan. Dan ada juga orang-orang yang di tengah keutamaan dia tidak dapat apa-apa. Bukankah di musim hujan itu ada orang yang kemarau? Banyak ya? Ya. Dan ini yang masalah, kemarau di musim hujan. Jangan sampai seperti itu. Seorang muslim dan muslimah masuk di bulan Ramadan penuh dengan keutamaan, kebaikan, tetapi dia miskin dari ketaatan di dalamnya. Maka Ramadan itu disambut dengan itqan. Dia sempurna. Sempurna di dalam menjaganya. Dan dia buat Ramadan ini terbentuk darinya kepribadian, dia bisa bawa sebagai khusnul khatimah. Apa artinya khusnul khatimah di Ramadan? Maksudnya dia meninggal di Ramadan begitu. Ya. Nah mesti ya, meninggal di Ramadan bagus, tapi tidak mesti. Tapi maksudnya seorang itu beramal dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Dia bentuk dirinya, dia bina dirinya di bulan Ramadan sehingga terbentuk kepribadian yang mewarnainya di seluruh kehidupannya. Kapanpun ajal menjemputnya, dia akan seperti itu. Itu namanya khusnul khatimah. Dia bawa khusnul khatimah dari Ramadan. Dan ingat, penentu amalan adalah apa? Penutupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung apa yang menutupnya. Iya. Maka ini 7 bekal yang ingin saya ingatkan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga ada manfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umur yang panjang, menganugerahkan kepada kita semua dari keimanan dan ketakwaan yang memperbaiki hati-hati kita, memperbaiki lisan-lisan kita, dan memperbaiki dari seluruh gerak-gerik kita dan anggota tubuh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan dipastikan masuk ke dalam surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala ala. Baik. Baik, ini ada buku paket Ramadan, bekal indah Ramadan. Di dalamnya ada 3 buku. Yang pertama panduan puasa seputar fikih puasa, dan yang kedua indahnya sholat malam. Ini fikih tentang sholat malam. Dan yang ketiga tentang keutamaan Lailatul Qadri. Ya, semuanya karya tulis saya. Jadi ada 10 paket ya, untuk 10 orang yang bisa menjawab 10 pertanyaan. Ya. Jadi maksudnya setiap orang menjawab 1 pertanyaan. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan alasan kenapa kita harus bergembira menyambut Ramadan? Ya. Baik, silakan. Ya, antum. Kasih mic. Ya, masih ada pertanyaan kedua ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Jangan didoakan gagal menjawab ya. Ya, silakan. Dengan bergembira menyambut bulan Ramadan, itu berarti kita bersemangat mempersiapkan diri, baik amalan hati maupun amalan badan. Demikian Ustaz. Tadi pertanyaan saya, apa alasan kita bergembira menyambut Ramadan? Sebenarnya ada dalilnya Al-Quran, hadis, ya saya sudah sebutkan ya. Disebutkan maknanya saya, tidak ada masalah. Bisa menjawab atau silakan di sampingnya. Keutamaannya, alasannya karena Ramadan itu memiliki keutamaan yang lebih baik dari segala dunia yang dikumpulkan. Baik, itu salah satunya, tidak apa-apa. Ya. Ini silakan. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan 5 sebab dilipat gandakannya amalan? Wah, masya Allah, banyak yang catat ya. Kalau banyak seperti ini, saya syaratkan tidak boleh lihat catatan. Silakan. Di mic-nya itu di mana? Mic. Tolong mic-nya. Bismillah, yang pertama terkait dengan keikhlasan. Sebab yang pertama kembali kepada apa? Niat. Hah? Keikhlasan. Nah, bukan. Satu tergantung tempat, kemudian waktu. Baik, yang pertama dulu. Kita sebelum kesana yang pertama. Baik, yang di belakang. Oh, individu. Kembali kepada pelakunya. Pertama kembali kepada orangnya sendiri. Kembali kepada orangnya. Kedua. Kemudian kembali kepada amalannya. Kembali kepada amalan. Kembali kepada amalan. Kemudian tempat. Tempat. Tempat. Waktu. Waktu. Dan satu lagi. Banyak pengaruhnya kepada umat. Hah? Mempunyai pengaruh yang banyak kepada umat. Pengaruh amalan. Pengaruh amalan kepada. Baik, pengaruh amalan. Silakan. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ya. Tadi saya sebutkan tentang pentingnya memperhatikan amalan hati. Saya ingin 3 sebab kenapa kita penting memperhatikan amalan hati. 3 alasan kenapa penting memperhatikan amalan hati. Ya, silakan. Bismillah, karena itu merupakan pengaruh dari akidah dan manhaj dan segi ucapan dia dalam sehari-hari. Syukur. Yang pertama apa tadi? Akidah, berpengaruh dalam akidah Ustaz. Dalam berpengaruh apa? Dalam akidah. Berpengaruh pada akidahnya. Satu. Terus manhaj. Ini terlalu meluas ya. Dari ada yang lain? Ucapannya Ustaz setiap hari. Enggak, bukan itu jawabannya. Ya silakan di sampingnya. Bismillah. Berkaitan kepada tauhid, keimanan dan ikhlas. Kembali kepada tauhid, keimanan dan ikhlas. Yes. Enggak, saya dengarkan baik-baik pertanyaannya. Saya bilang kita penting memperhatikan amalan hati. Sebutkan 3 alasan kenapa kita penting memperhatikan amalan hati. Bukan saya minta beri contoh amalan hati, enggak. 3 alasan kenapa kita penting memperhatikan amalan hati. Baik, silakan. Karena amalan hati adalah salah satu dasar dari pokok iman. Salah satu dasar dalam pokok iman. 2. Kedua, pentingnya amalan hati adalah seseorang tidak tergelincir ke dalam hal-hal yang sifatnya buruk dalam amalan hati. Apa tadi? Kayak jatuh dalam ria, ujub. Saya enggak dengar apa tadi. Coba. Sudah jawab belum? Bismillah. Yang pertama, karena dasar pokok dari iman adalah hati. Baik, dasar keimanan, salah satu dasar keimanan adalah amalan hati. Terus yang kedua? Yang kedua, karena Allah tidak melihat jasad manusia atau rupa manusia, tetapi ya, melihat dari hati dan amalan. Yang dilihat dari manusia adalah amalan dan apa? Amalan ya. Yang ketiga? Yang ketiga, karena niat bisa merubah amalan besar menjadi kecil. Baik, karena amalan hati itu bisa membedanya. Tiga lebih ya. Ikhlas sudah? Iya, ikhlasnya langsung dia maksudnya. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia berhenti. Dia berhenti dari dosa, dia tinggalkan dosanya. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Berniat sungguh-sungguh tidak mengulangi, itu sudah tadi ya? Iya. Kemudian yang keempat adalah dia ikhlas ber dia pertama jujur, apa ikhlas. Yang kedua dia bertekad untuk tidak mengulangi. Yang kedua berhenti. Yang ketiga dia berhenti. Ya. Kemudian yang keempat adalah dia. Baik. Janganlah baik kacamata pindah. Ayam baik kacamata. Yaitu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua meninggalkan dosa itu, yang ketiga menyesali akan berbuat dosa itu, menyesali perbuatan dosa, menyesali terus, dan yang keempat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya, bersungguh-sungguh tidak mengulangi. Yang kelima itu sebelum pintu tobat tertutup, yaitu sebelum ya, dia nyawa sampai ke tenggorokan dan tobat tertutup sebelum apa. Baik, saya baik. Saya tadi sebutkan dua makna dari Islam. Ketika menjelaskan wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama tidak diterima darinya. Saya sebut tadi dua makna dari Islam. Ya baik. Yang di belakang ya, coba. Kita ke belakang, jangan dekat-dekat. Tolong dikasih mic. Afwan, cepat mic ya. Biar kita di sini ya. Nanti dicat kalau enggak cukup. Ya. Bismillah, yang pertama adalah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul. Baik, jadi Islam bisa bermakna agama yang dibawa oleh Nabi, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan apa? Majusi. Yang kedua, Islam bermakna tuntunan Nabi, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, berikutnya siapa yang bisa menerangkan pentingnya akhlak yang mulia? Dua saja, dua sisi pentingnya akhlak yang mulia. Sudah menjawab belum? Belum, ya silakan. Pentingnya membangun akhlak yang mulia. Yang pertama, agar amalan itu lebih bermanfaat, lebih diterima oleh orang lain apabila kita mendakwahkan sesuatu kepadanya. Kemudian yang kedua, pentingnya akhlak mulia agar kita tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya baik. Pertama dari akhlak yang mulia yang disebutkan, dari pentingnya apa namanya, membuat nilai amalan itu juga menjadi besar ya. Terus yang kedua disebutkan juga dari pentingnya akhlak yang mulia supaya tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya secara umum bagus ya, enggak ada masalah. Baik. Tadi saya sebutkan ini pertanyaan mudah. Ya, siapa yang mau mengangkat tangannya? Saya bilang dulu dari sekarang mudah. Siapa yang mengangkat tangan? Baik, kasih mic dia ada di belakang gitu. Kasih mic. Kasih mic. Pertanyaannya mudah. Ya. Tadi saya sebutkan salah satu bekal memasuki bulan Ramadan ada dua amalan. Siapa yang masuk di dalamnya seperti dia masuk ke sorga dunia. Cuma dia Bismillah. Yang pertama yaitu orang yang berbahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Apa? Yang berbahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Oh, bukan, bukan. Ya, saya ulangi ya. Saya sebut dua hal bekal menyambut Ramadan. Siapa yang masuk ke dalamnya seperti dia masuk ke surga dunia. Ya. Dia masuk ke surga dunia. Hah? Kecintaan dan kerinduan. Kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Baik. Silakan. Bisa diulang lagi. Ya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Saya sebutkan tadi apa yang saya inginkan dengan mana khusnul khatimah. Bahwa khusnul khatimah tidak mesti bermana dia apa namanya meninggal di bulan Ramadan. Tapi apa maksud dari khusnul khatimah dengan mana yang lebih luasnya? Baik, silakan. Makna khusnul khatimah dalam Ramadan adalah melakukan amalan karena Allah. Terus? Begitu aja. Nah, itu belum masuk, belum masuk di kategori. Baik. Kita ambil dari apa namanya? Dari samping. Baik. Coba yang pakai pena tuh, yang pakai pena. Terima kasih. Tunggu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membentuk kepribadian amalan yang baik. Gimana? Diulangi. Dengan membentuk kepribadian amalan yang baik. Baik, dia membentuk kepribadian amalan yang baik sehingga sempurna sampai akhir. Dia bisa warnai seluruh hidupnya dengan itu sampai di akhir hayatnya. Baik, silakan. Jazakallahu khair. Ya. Habis sudah. Ya baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Kayaknya kita tidak sempat lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ini. Tapi insyaallah taala nanti di hari Senin dan hari Selasa. Di hari Senin dan hari Selasa kita ada pengajian di Pondok Pesantren As-Sunnah mengkaji fikih tentang puasa. Nah, nanti di setiap akhir sesi pada hari Senin dan Selasa insyaallah taala nanti akan dibagikan juga hadiah-hadiah yang seperti ini insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika ilahi lanta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada seluruh jemaah bahwa insya Allah hari Sabtu besok dan Ahad akan dilaksanakan lanjutan kuliah umum Mafatih Halil dengan pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Insya Allah dilaksanakan di Bajiru.